Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Allahu ta'ala wa yamna'una al-ma'un. Ay yamna'una ma yajibu badluhu min al-mawa'in wa hiya al-awani. Di antara sifat mereka adalah, selain mereka adalah orang-orang yang lalai dari syaratnya, mereka adalah orang-orang yang riya dalam ibadahnya, mereka juga yamna'un ma yajibu badluhu, mereka mencegah, yakni enggan, tidak mau memberikan apa yang wajib mereka keluarkan dari mawa'in, yakni al-awani, dari wadah-wadah yang seharusnya mereka keluarkan sebagai bentuk bantuan kepada yang lain. Yakni yatridsanu ilaihim yasta'iru aniyatan. Yani datang seorang kepada mereka untuk meminjam aniyah, wadah-wadah. Yaqulu ana muhtajun ila dalbin aw muhtajun ila ina'in asru bihi aw muhtajun ila misbah kahraba aw misbah dzalik. Datang kepada mereka seorang minta bantuan, bahkan meminjam, saya butuh ember atau saya butuh wadah untuk alat minum, gelas dan semisalnya, atau saya butuh, dia membutuhkan lampu listrik dan semisalnya. Disebut dalam sebagian tafsir, ya, ini sesuatu yang tafih, sesuatu yang rendah nilainya. Namun fayamna, dia enggan untuk memberikannya, padahal meminjam sesuatu yang sangat rendah nilainya, ember, wadah-wadah air, gelas-gelas. Namun orang ini yamna, tidak mau memberikannya. Fahada aydan mazmum. Ini pun orang yang tercela. Rahimahullah ta'ala. Wa man'ul ma'un yanqasimu ila qismain. Enggan mengeluarkan, memberikan apa yang nilainya tidak tinggi, terbagi dua. Al-qismul awwal qismun ya'samu bil insan. Bagian pertama adalah yang ketika seorang melakukannya enggan memberikan sesuatu yang dibutuhkan yang lain, tidak memberikan, maka dia dosa. Al-qismu tsani qismun la ya'samu bihi. Bagian yang kedua, dia tidak dosa ketika tidak memberikannya, tidak mengeluarkannya. Lakin yafutuhul khair. Namun dia kehilangan keutamaan, luput dari keutamaan beramal baik. Qala wa ma wajaba ubadluhu fa inna insana ya'samu biman'ihi. Apa yang wajib untuk diberikan ketika seorang tidak mau mengeluarkan yang memberikannya, maka dia dosa. Dengan sebab dia tahu tidak mau memberikannya, tidak membantu sesuatu yang lain kepada yang lain dengan sesuatu yang nilainya rendah. Wa ma lam yajib badhu, adapun yang tidak wajib dia keluarkan, fa innal insan la ya'sam. Seorang tidak dosa Biman ini tidak ketika tidak mau memberikannya, ketika enggan untuk mengeluarkannya. Lakin yafutuhu al-khair. Tapi walaupun dia tidak dosa, dia telah kehilangan kebaikan. Terluput darinya kebaikan beramal baik. Misal tadi, contoh akan saya sebut. Insanun ja'ahu rajulun muftarun. Ini contoh yang dosa ketiga dia tidak melakukannya. Seorang datang kepadanya, seorang insan datang kepadanya seorang yang muftar, yang sudah kepepet saat membutuhkan bantuan. Yaqulu, dia berkata, a'tini ma'an asrabu. Dia datang dalam keadaan sudah sangat payah. Dia bilang, a'tini ma'an asrabu. Berikanlah kepadaku air. Ya, untuk aku minum. Minta air. Fa'illam asrab mittu. Kalau aku tidak minum, aku akan mati. Sudah kehausan yang sangat. Muftar. Qala fabadlul ina'i lahu wajibun. Ya'samu bitarkihi al-insan. Ya'samu bitarkihi al-insan. Maka ketika orang tersebut untuk minum butuh wadah dan dia butuh diberi pinjaman untuk minum dengan wadah tersebut. Ya, fabadul ina, memberikan wadah-wadah tadi yang dibutuhkan untuk minum, hukumnya wajib. Ya, seperti bitarkil insan, seorang berdosa ketika meninggalkannya, ketika dia membantunya. Hatta inna ba'dal ulama, hingga sebagian ulama menyatakan, yaqul, law mata hadal insan, fa'innahu yadmanhu diyah. Yadmanhu bidia. Sehingga sebagian ulama menyatakan kalau sampai orang yang kehausan ini, yang butuh bantuan ini mati, meninggal dunia dengan sebab dia tidak membantunya, maka dia ya harus menjamin, menanggung, membayar diat. Kenapa? Liana huwa sabab mauti, karena dialah penyebab kematian orang tersebut. Wajib aribadluhu ma talabahu, sehingga hukumnya wajib untuk memberikan apa yang dibutuhkan, yang diminta, dituntut, ya diinginkan oleh orang tersebut. Muftar. Sudah kepepet, sudah kepayahan. Kalau sampai dia tidak memberikan, dan yang sebetulnya meninggal dunia, sebagian ulama menyatakan dia harus bayar diat. Ini contoh yang wajib. Ya, di sebagian tafsir bisa juga dilihat nanti di tafsir Sa'di. Misal yang lain, mungkin cangkul, mungkin pisau, mungkin golok atau yang lainnya, sesuatu yang tafih. Ya. Tetangganya, teman yang minjam tidak memberikan. Masuk ke dalam ayat ini, wa yamna'unal ma'un. Dilihat di tafsir Sa'di rahimallahu taala. Rahimallahu taala. Wajib alal mar'i, ya seorang temannya misalnya untuk cocok tanam butuh cangkul. Hukumnya tidak wajib dia berikan pinjaman. Ya, tetapi walaupun tidak wajib dan dia tidak dosa, ketika dia memilikinya dan dia tidak meminjamkannya, ya futul khair, ya futuhu al-khair. Dia tidak dosa, tapi dia telah kehilangan kesempatan beramal baik. Ya, memberikan bantuan kepada yang lain, ta'awun kepada yang lain. Ini contoh yang layasam, tetapi ya putul khair. Dia kehilangan kesempatan dari berbuat baik. Qala rahimahullahu ta'ala, fayajibu ala al-mar'i an yanzura fi nafsihi. Maka wajib atas seseorang, atas kita semua, untuk melihat dirinya. Melihat diri kita masing-masing. hal huwa mimman ittasafa bihadhihi sifat am la? Apakah dia termasuk seorang memiliki sifat-sifat ini dalam surat Al-Ma'un ini atau tidak? Ya, lalai dari salatnya, riya dalam ibadahnya, ya tidak suka membantu yang lain ketika membutuhkan sesuatu yang padahal nilainya rendah, tidak mahal, tidak berharga, tidak tinggi. Ingkana mimman ittasafa bihadhihi sifat. Kalau ternyata dia memiliki sifat-sifat tercela ini. Qad adha'a salata wa saha 'anha. Dia telah menyia-nyiakan salatnya, lalai dari salatnya. Sekali lagi terkait dengan iqamah, zahirah dan iqamah, batinah. Kurang dalam rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dalam kehusuannya. Wa mana'a al-khair anil ghair. Dia enggan untuk memberikan kebaikan kepada yang lain, membantu yang lain. Kalau ternyata sifat-sifatnya ada pada dia, falyatub, hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yarji' ila Allah, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, yakni wa illam yatub wa lam yarji' ila Allah. Kalau dia tidak bertaubat, maka falyubashshir bil wail, wa'iyadz billah. Ya, hendaknya dia bersiap mendapatkan kabar kecelakaan. Karena diancam. Fawailul lil musallin dan seterusnya, alladzina min salatihim sahun. Diancam dengan wail. Wa in kana qad tanazzaha dzalika. Tapi kalau dia telah mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dari sifat-sifat tercela tadi. Jauh dari sahu anis sarah, menjauhkan diri dari riya, senang dalam membantu yang lain. Falyubashshir bil khair. Maka bergembiralah dengan kabar kebaikan. Qala rahimahullahu ta'ala. Nah, ini nasihat untuk kita semua. Nasihat untuk kita semua, baik dalam masalah itu pun masalah yang lain. Kata beliau, Al-Quranul Karim, laisal maqsudu minhu an yatlahu al-insan liyata'abbada lillahi ta'ala bitilawatihi faqat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Quranul Karim, bukanlah maksud dari Al-Quran ini agar seorang beribadah kepada Allah dengan membacanya saja. Betul, tilawat Al-Quran itu ibadah. Satu huruf dapat 10 kebaikan. Tetapi kata beliau rahimahullahu ta'ala, kata beliau, Al-Quranul Karim bukan maksud darinya hanya semata-mata seorang beribadah dengan membacanya saja. Laisal maqsudu minhu an yatlahu al-insan liyata'abbadillahi ta'ala bitilawatihi faqat. Qala al-maqsudu minhu al-maqsud an yata'addaba bihi. Tapi maksud yang lebih tinggi dari itu adalah agar seorang beradab dengannya, beramal dengan kandungannya. Iya. Yahtadi bihi, yata'addab bihi. Mengambil bimbingan Al-Qur'an, beramal dengan tuntunan Al-Qur'an, beradab dengan adab-adab Al-Qur'an. Itu tujuan Al-Quran Karim. Walihada qalat Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena ini Aisyah radhiyallahu anha berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana khuluqul Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Quran Karim. Khuluquhu yakni akhlaqahu allati yatakhallaqu biha ya'khudhuha min Al-Quran. Yani akhlak-akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, perangai, sifat-sifat beliau itu beliau ambil dari Al-Qur'an Al-Karim. Ini yang diinginkan dari Al-Qur'an wa rahiman rahimakumullah, kita membacanya, kita beramal dengannya, ya mengambil tuntunannya, beradab dengannya, berakhlak dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wafakan Allahu lima fihi al-khair wa salah. di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, kepada apa yang ada padanya kebaikan dan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Innahu ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah rabbil alamin. Nanti kita lanjutkan surat berikutnya.